بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Khonafidina azakumullah, kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan kali ini akan kita mulai dari hadis yang ke-50. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibn Abbas semoga Allah Ta'ala meridhai ketuanya, ia pernah bercerita, Qadima Uyainah Ibnu Hisnin Fanazala ala ibni akhihi Al-Khur Ibni Qais Wakana من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه suatu ketika Uyainah ibnu Hisnin datang dan singgah di tempat anak saudaranya yakni Al-Khur Ibn Qais. Kebetulan dia termasuk dewan penasihat yang dekat dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu ta'ala an wa musawaratihi quhulan kanu aw shubbana. Perlu diketahui bahwa para ahli qira'ah itu menjadi penasihat utama Umar radhiyallahu taala an yang biasa bermajlis dan bermusyawarah dengan beliau. Ada yang tua, ada yang masih muda. Faqala Uyainah ibni akhihi, maka berkatalah Uyainah kepada anak saudaranya, ya bana akhi laka wajhun inda hadzal amir fasta'din li alayhi. Wahai anak saudaraku, engkau memiliki kedudukan di sisi penguasa ini, yakni Umar. Minta izinlah engkau kepada Umar untukku. Fasta'dzana fa'adzina lahu. Maka dia pun minta izin dan Umar mengizinkannya. Falamma dakhala qala, maka ketika Uyainah masuk menemui Umar. Dia berlangsung berkata mengkritik Umar. Ya Ibn al-Khattab, fallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil adli. Wahai Ibn al-Khattab, demi Allah, engkau tidak pernah memberi kami pemberian yang banyak. Engkau juga tidak pernah menegakkan hukum di antara kami dengan keadilan. Faghadiba Umar radhiyallahu ta'ala an hatta hamma ayyuki abi. Maka Umar pun marah mendengar ucapan itu, sampai Umar berniat untuk menghabisi orang itu. Faqala lahu Al-Khur, maka Al-Khur Ibnu Qais menasihati Umar. Ya Amiral Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahkan untuk berbuat kebajikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh, yakni jangan engkau tanggapi tindakan orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, sungguh si Uyainah ini termasuk orang-orang yang bodoh. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha, demi Allah, Umar sepertinya tidak pernah membaca ayat itu. Wa kana waqafan inda kitabillah ta'ala. Padahal Umar selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak akan melewati hukum-hukum kitabnya. Artinya teliti dalam ayat-ayat Al-Quran, tapi seolah-olah belum pernah apa ini? Mendengar ayat yang dibaca tadi. Rawahu Al-Bukhari, hadis ini sepakati oleh diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam hadis ini khonafidin a'azakumullah, yang terkait dengan babus sabri ialah kesabaran Umar dalam menahan amarah ketika dia mampu melampiaskannya. Nah, jadi posisi Umar adalah sebagai Amirul Mukminin. Dia mampu untuk menghabisi Uyainah ibnu Hisam, tapi Umar mampu menahan diri dan emosinya. Ini termasuk bentuk apa ini? Kesabaran. Barakallahu fikum. Adapun faedah-faedah yang lain dari hadis ini, ikhwana fillah a'azakumullah, di antaranya bahwa Amir Mukminin membutuhkan penasihat dari kalangan ulama, sebagaimana yang terjadi pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau walaupun sahabat yang mulia, Namun beliau ketika menjadi Amirul Mukminin menunjuk penasihat-penasihat khusus dari kalangan ulama. Al-Qurra di sini ialah al-ulama al-ubad, para ulama ahli ibadah. Untuk dijadikan sebagai teman dalam pertimbangkan kebijakan-kebijakan untuk negara. Nah, perlu diketahui, seorang pemimpin yang baik itu pasti akan mengangkat para penasehat kerajaannya atau penasehat pemimpin dari kalangan apa ini? Orang-orang yang sholih, orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Dan ciri soal pemimpin yang jelek itu dia akan mengangkat penasihat-penasihat dari kalangan fusaq, orang-orang apa ini? Fasik. Nah, bentuk kejelekan seorang pemimpin itu dikelilingi oleh apa ini? Para penasihat-penasihat yang apa ini? Yang fasik. Sehingga arah kebijakannya itu tidak mempertimbangkan norma-norma agama. Yang penting apa ini? Senang dan menyenangkan banyak orang, ya. Tidak bagaimana menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya dalam hadis ini menunjukkan keutamaan ahlul Quran, orang-orang yang spesial di bidang apa ini? Al-Quran, pakar-pakar Al-Quran. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an mengangkat penasihat-penasihatnya dari Al-Qura. Al-Qura ini hukum asalnya adalah mereka-mereka yang ahli qiraah, yang biasa menghafal Al-Quran dan memahami hukum-hukum apa ini? Al-Quran. Sehingga hadis ini menunjukkan keutamaan tersendiri untuk ahlul Quran. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah disyariatkan untuk sabar dalam menghadapi pernyataan-pernyataan orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu biasanya asbun, asal bunyi, tidak tahu siapa yang dihadapi. Yang penting apa ini? Ngomong. Ya. Seperti yang dilakukan terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau ini sahabat yang mulia, Amirul Mukminin yang terkenal adil, tegas dan bijaksana terhadap rakyatnya, dituduh enggak pernah memberi kesejahteraan kepada rakyatnya, dituduh tidak pernah menegakkan hukum dengan adil. Ya, secara otomatis Umar apa ini? Tersinggung. Bukan berarti tidak menerima apa ini? Kritikan. Tapi ucapannya itu tidak sesuai dengan apa ini? Bukti dan kenyataan. Sehingga untuk menghadapi orang semacam itu, kita harus apa ini? Bersabar. Tidak semua komentar orang bodoh kita tanggapi. Baik. Selanjutnya Hadis berikutnya. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innaha satakunu ba'di athar wa umuran tunkirunaha." Sungguh akan terjadi setelah kematianku nanti asar, yakni sikap monopoli dari penguasa, dan perkara-perkara yang kalian ingkari dari penguasa kalian. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami untuk menghadapi penguasa semacam itu?" Qala tu'attunal haqqal ladzi 'alaikum. Beliau bersabda, "Kalian tetap melaksanakan kewajiban kalian terhadap penguasa." Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian memohon kepada Allah hak kalian. Muttafaq alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wal athar al-ifrad syai' amma law fi haq. Al athar itu ialah memonopoli sesuatu sehingga mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya, ya. Nah, dalam hadis ini khana bin al-Sakumah, jika kita kaitkan dengan bab sabri, bab kesabaran, ialah disyariatkan untuk bersabar atas kedzaliman penguasa. Sabar atas kedzaliman apa ini? Penguasa. Enggak semua penguasa itu baik. Ada penguasa yang zalim. Nah, ketika kita diberi penguasa yang zalim, yang suka memperkaya diri, suka memperbudak rakyatnya, suka semena-mena, nah, dan tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, maka saat itulah kita dituntut untuk apa ini? Bersabar dalam menghadapi penguasa yang zalim seperti itu. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, kita tetap melaksanakan apa ini? Kewajiban kita terhadap penguasa sebagai rakyat, ya, yakni as-sam'u wa ta'ah. Tetap mendengar dan mentaati penguasa itu, fil ma'ruf, dalam hal yang baik. Ini kewajiban kita terhadap apa ini? Penguasa. Adapun hak-hak kita sebagai rakyat yang tidak dipenuhi oleh penguasa, maka dinasihatkan oleh Nabi SAW, wa tas'alunallaha alladzi lakum, mintalah hak kalian kepada Allah saja. Nah, misalkan harusnya setiap rakyat itu mendapatkan bagian dari hasil alam negara. Nah, harusnya satu orang itu dapat santunan dari negara 5 juta per kakak, ya, kepala keluarga per bulan. Gratiskan juga listriknya, gratis pendidikan, gratis apa ini? Kesehatan. Nah, tapi karena penguasanya zalim, penguasanya mementingkan kepentingan sendiri, itu asaraf, memperkaya diri sendiri, memeras rakyat, tidak memenuhi haknya rakyat, maka semuanya itu tidak diberikan. Hasil-hasil dan kekayaan negara masuk ke kantongnya dan keluarganya. Maka saat itu kita sebagai seorang muslim sunni yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus sabar. Tidak kemudian memprovokasi rakyat untuk demo dan menggulingkan penguasa. Tidak kemudian memimpin rakyat untuk demo menuntut apa ini? Hak-hak yang tidak diberikan. Sabar. Tetap mendengar dan taat. Adapun hak-hak yang harusnya kita terima tadi, udah gak usah banyak berharap kepada penguasa. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'ah. Ya Allah, aku memohon kepada rezeki yang luas. Kalau memang sudah rezekinya, gak akan kemana-mana. Walaupun gak dikasih oleh pemerintah hak-hak kita, tapi kalau Allah sudah menetapkan rezeki itu sampai ke kita, maka kita akan menjadi kaya raya, walaupun tidak mendapatkan santunan dari negara. Harusnya kan 5 juta per bulan, justru dapat 50 juta dari penghasilan pribadi barakofikum per bulan. Ya, walaupun listrik bayar, tapi mampu bayar, ya. Dan lain-lain. Nah, itu contoh kalau seperti itu. Tapi kalau kita melihat keadaan kita di negara kita, barakofikum, enggak sampai seperti itu, ya. Nah, enggak seperti itu, ya. Kita enggak dapat, mungkin kita dinilai sudah mampu, enggak termasuk rakyat miskin, ya. Nah, saya yakin yang ikut di sini dia enggak dapat, kan? Ada yang dapat? Hah? Ada yang dapat? Hah? Enggak ada. Berarti kalian dianggap kaya. Enggak dapat bantuan langsung tunai. Ya? Nah. Listrik bayar sendiri? Oh ya, semuanya bayar sendiri, ya. Nah. Tapi kan enggak sampai kemudian harta kita dirampas, ya, nggak sampai kemudian kita didolimi, dilarang kerja, dilarang ini, nggak, ya. Nah, sehingga kita harus lebih apa ini? Sabar dalam menghadapi model presiden kita sekarang ini. Ya. Tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai apa ini? Rakyat terhadap penguasa, mendengar dan taat, bahkan kalau perlu mendoakan kebaikan untuk penguasa. Dan ini yang disebutkan dalam banyak asar salaf kita, seperti yang masyhur dari Al-Fudail Ibnu Iyad. Beliau mengatakan, seandainya aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa mustajab dan bebas untuk siapa saja, pasti akan aku berikan kepada penguasa. Ya. Jadi kalau seandainya Allah memberiku satu kesempatan berdoa, kemudian doa itu mustajab, pasti doa itu akan aku berikan untuk apa ini? Penguasa. Aku doakan penguasa menjadi baik. Ya. Nah, di balik ini ternyata banyak hikmahnya. Karena kalau kita doakan penguasanya jadi baik dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemaslahatannya itu tidak hanya kita yang merasakan, tapi apa ini? Semua rakyat bisa apa ini? Merasakannya. Tapi kalau kita doakan kejelekan untuk penguasa itu, yang modelnya seperti itu, tambah kita doakan kejelekan, tambah jelek. Itu yang menerima apa ini? Akibat jeleknya itu tidak hanya kita, tapi apa ini? Semua rakyat. Masya Allah, ini sabarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi apa ini? Penguasa. Nah, ini prinsip semacam ini sudah banyak yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bensin atau BBM naik saja dan langsung demo. Ya kan? Nah. Demo. Mahasiswa demo. Suka mimpin demo mahasiswa ya. Ya. Nah. Kalau TNI enggak berani demo, catat ya. Mengamalkan demo. Ya. Nah. Ya. Iya, yang biasa melakukan penyimpangan dalam bab ini itu mahasiswa. Kalau polisi, TNI justru paling menentang ya demo yang sesat ini. Ya. Nah, mereka di jalur yang benar. Ya, nah, protes, ya. Itu baru BBM naik, listrik naik juga ya. Nah, provokasi masa ya, harga sembako naik apa itu memprovokasi masa untuk menjatuhkan di bawah pemerintah ya. Nah, nggak sabar begitu BBM turun nggak ada yang demo ya. Ya, nggak ada yang demo suruh naikkan, nggak ada. Ya, nah, juga tidak berterima kasih, juga tidak mendoakan kebaikan. Ya, memang stoknya turun, harga minyak dunia anjlok. Gitu ya. Nah, memang begitulah. Prinsip semacam ini sebetulnya adalah prinsip yang sangat wajib kita pegang. Yakni tetap sabar dalam menghadapi kezaliman penguasa dan tetap untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat terhadap penguasa dan memohon hak-hak kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kepada apa ini? Penguasa. Ya. Bahasa Jawa Timuran yang kasar itu ya, gak dikei gak paten. Enggak dikasih, enggak peduli. Ya, nah, mana rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mintanya kepada Allah saja. Enggak apa-apa, BBM mau naik, sembako mau naik, silakan dinaikkan setinggi-tingginya, enggak masalah. Ya. Kami hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rezeki yang luas, ya, lapang. BBM naik, penghasilan naik. Ya. Nah, walaupun BBM harganya mahal, bisa beli. Sembako mahal, masih bisa apa ini? Beli. Enggak rengek-rengek kepada penguasa, ya. Ini yang dinasihatkan dalam hadis ini. Barakallahu'alaikum. Sengaja agak saya tekankan dikarenakan banyak di antara kaum muslimin yang sudah tidak peduli dengan prinsip ini. Yang penting senang mereka ya. Kemudian dalam hadis ini ikhwan fillah na'udzubillah menunjukkan tanda-tanda kenabian termasuk dalailun nubuwah wa fi dalil ala nubuwwati rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu akhbara bi amrin waqa'ah. Nah, hadis ini menunjukkan salah satu tanda kenabian Rasulullah SAW karena beliau memberitahukan suatu peristiwa di masa depan yang benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Nah, beliau kan nabi, berarti itu wahyu, ya. Enggak mungkin sihir, ya. Nah, bukan peramal, ya, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya. Hadis yang ke-52. Wa an Abi Yahya Usaid ibn Khubair radhiyallahu taala an. Dari Abu Yahya Usaid ibn Khudair radhiyallahu taala an. Ana rajulan min al-Ansar qala. Bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki dari Al-Ansar berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miruni kamas ta'malta fulana. Wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak mengangkat aku sebagai pegawai seperti Anda mengangkat si fulan sebagai pegawai? Faqala, beliau bersabda, innakum satalqauna ba'di azaratan. Sungguh kalian setelah aku mati nanti akan menemui azar. Ini penguasa yang suka memonopoli atau mementingkan diri sendiri. Fasbiru hatta talqauni al-haud. Sabarlah kalian dalam menghadapinya sampai kalian berjumpa aku di atas telaga. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Usaid bi dhammil hamzah. Hamzahnya di dhammah. Wa Khudair bi ha malah madmumah wa dhad mujammah maftuhah. Wallahu a'lam. Khudair haknya tanpa titik di dhammah. Bad na'am di fathah. Dalam hadis ini khana bin azakumullah terdapat faedah yang sama dengan hadis sebelumnya terkait dengan bab sabar, bab kesabaran, yakni sabar dalam menghadapi kedzaliman penguasa. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat tambahan faedah, tidak diperbolehkan untuk meminta jabatan. Nah, nggak boleh. Dan bagi yang diminta jabatan, jangan memberikan kepada orang. Jadi kalau minta jabatan nggak boleh. Kalau kita jadi pejabat, ada yang kemudian minta jabatan kita, jangan dikasih. Ini termasuk prinsip sunnah Rasul SAW. Orang yang minta jabatan itu menunjukkan dia haus jabatan. Yang kedua, ujub. Merasa mampu untuk mengurus jabatan itu. Nah, kemudian dilarang kita memberikan jabatan kepada orang yang memintanya. Kenapa? Karena kalau kita kasih, yang pertama kita berarti ta'awun alal ismi wal udwan, membantu perbuatan dosa dan permusuhan, melancarkan perbuatan orang itu pada dilarang. Yang kedua, kita akan menyesal di kemudian hari ketika kita melihat orang itu tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang benar bagaimana? Ya, kita seleksi mana saja yang dianggap mampu dan kita tunjuk orang. ya. Nah, barakallahu'alaikum. Nah, ini kalau kita lihat keadaan kaum muslimin sekarang ya, sudah jauh dari prinsip ini ya. Ulama rame-rame apa ini, minta jabatan ya, rame-rame mencalonkan diri sebagai pejabat, rame-rame membanggakan diri dan meremehkan apa ini, lawan dalam apa ini, pemilihan jabatan. Pilih aku saja, jangan pilih dia, dia itu apa. Nah, ya sudah ya, itu bahasa masih halus ya. Nah, yang lebih kasar lagi ya, tahu sendiri. Nah, ya. Nah, lebih parah lagi, waliyadzubillah, negara kita ini memang justru mengharuskan untuk apa ini, minta jabatan. Kalau gak minta, gak dikasih. Nah, jadi belum sudah apa ini, harus melanggar prinsip dulu untuk jadi pejabat. Barakalakum. Nah, belum ya. Nah, nunggu lama, gak tunjuk-tunjuk ya. Nah, ternyata aturannya ialah ya harus mencalonkan diri. Nah, dibikin aturan untuk melanggar aturan. Nah, syariat. Nah, ini yang kita sayangkan. Barakalakum. Lain kalau yang sesuai dengan aturan syariat ya, mungkin dilihat kayaknya tidak berpihak dengan banyak orang, tapi sebetulnya itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikiranya maka seorang pemimpin itu harus apain? Nyalonkan dulu ya. Kemudian dipilih ya. Saudi dengan baru saja kehilangan rajanya. Ya. Nah, meninggal di usia berapa tahun? 90 tahun ya. Terus langsung ada raja baru. Dan memang sistemnya apa ini? Monarki ya. Itu tidak melanggar aturan Islam. Kata siapa? Melanggar aturan Islam. Itu tidak kemudian disimpulkan bahwasannya kerajaan Saudi itu hanya milik apa ini? Keluarga Saud saja. Ya. Enggak seperti itu, tapi hal semacam itu dilegalkan, dibolehkan dalam Islam. Ya. Jadi ditunjuk oleh penguasa sebelumnya langsung. Nanti kalau saya mati kamu. Ini juga begitu, saya ditunjuk, nanti kalau saya mati kamu ya. Setelah kamu dia. Nah. Barakallahu. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala an yang dikampanyekan sebagai apa ini? Amirul Mukminin, penguasa yang adil, yang tegas, Al-Faruq. Itu hasil apa ini? Penunjukan dari siapa ini? Abu Bakar radhiyallahu taala. Tunjuk Umar. Gampang. Irit. Ya. Atau paling tidak mereka-mereka yang termasuk ahlus surah dari kalangan ulama wal adqiya, orang-orang cerdas, tokoh-tokoh masyarakat, pemusyawarah, sebaiknya siapa yang akan jadi presiden gitu. Nah, sehingga enggak usah apa ini, susah. Tapi kalau sudah melanggar syariat, maka hasilnya juga apa ini, jelek. Ya. Jadi diserahkan rakyat yang milih, rakyatnya banyak yang fasik, yang penting senang, ya. Nah, dipilih. Setelah dipilih, menyesal. Nah. Enggak sebagaimana dulu kampanyenya begini begini begini, udah enggak usah pakai nyalakan, pilihanmu sendiri. Nikmati saja. Ya. Nah. Nah, seperti itu. Jadi mereka enggak sadar seolah-olah itu suatu kebaikan. Padahal kalau menyimpang dari al-haq, menyimpang dari aturan, justru hasilnya ialah kejelekan. Nah, dan perlu diingat, itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim, sebagai ahlu sunnah, itu tidak diajarkan untuk apa ini? Haus kekuasaan. Minta aja enggak boleh. Kalau minta enggak boleh dikasih. Ya. Itu ajaran kita. Jadi para penguasa itu enggak usah takut dengan ahlu sunnah wal jamaah ya. Nah, mereka enggak akan jadi pemberontak, enggak akan hasad dengan kekuasaannya ya, enggak akan merebut jabatannya ya. Nah, semuanya jadi swasta, emang biasa swasta semua ya. Nah. Jangan takut. Enggak usah dimata-matai ya. Nah. Mereka cuma taklim, ngamalkan agamanya itu aja ya. Enggak usah takut. Nah, justru yang harus diwaspadai itu mereka-mereka yang beraliran khawarij, yang memang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Baik. Kada. Kita lanjutkan sedikit faedahnya. Dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-haud, yakni telaga. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti ya. Sebagaimana yang kita pelajari dalam kitab-kitab akidah, bahwa semua nabi dan rasul itu punya apa ini? Telaga. Tapi telaga yang paling besar, yang paling banyak pengunjungnya, itu telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada minyak misik. Gelas-gelasnya banyak, bagus-bagus, banyaknya sebanyak bintang di langit, bagusnya juga seperti bagusnya bintang-bintang di langit. Nah, kemudian yang minum sekali saja tidak akan haus selamanya. Semua umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mati dalam keadaan beriman kepada beliau dan di atas sunnah itu akan bisa menikmati telaga beliau. Adapun orang-orang yang mati di atas kekafiran atau di atas kebid'ahan, barakallahu fikum, ini yang akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat keutamaan orang-orang Ansar karena mereka ini telah ditetapkan oleh Rasul akan berjumpa dengan beliau di telaganya. Ya, ini Rasulullah bersabda di depan orang-orang Ansar, kalian sabar, fasbiru hatta talqauni al-khod, sampai kalian nanti berjumpa dengan ku di telaga. Ini isyarat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Ansar itu pasti akan apa ini, berjumpa dengan Rasul di telaga dan dipersilakan apa ini, menikmati telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, baik. Adapun faedah berikutnya, ini hendaknya kita mengangkat pegawai atau pejabat dari kalangan orang-orang yang memang profesional dan amanah, tidak memintanya. Ya. Jadi kalau kita menjadi pejabat, menjadi ketua atau pimpinan, ya, kalau mengangkat pegawai, hendaklah kita angkat berdasarkan apa ini, keahliannya, ya, dan amanahnya, tidak karena minta. Bagaimana dengan kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam yang minta dijadikan sebagai bendahara kerajaan? Aljawab, apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam itu kita simpulkan dari dua perkara. Yang pertama, bahwa syariat yang terjadi pada Nabi Yusuf itu tidak menjadi syariat kita. Ya. Beda syariat antara syariat Nabi Yusuf dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi syariat Nabi sebelum kita tidak berlaku. Kecuali kalau ada nas yang menyatakan sama. Nah, yang kedua, seandainya syariat semacam itu berlaku untuk syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat secara seksama bahwa dalam ayat itu Nabi Yusuf alaihissalam itu diangkat sebagai apa ini, pejabat tinggi negara dan diberi pilihan. Terserah Nabi Yusuf mau jadi apa. Jadi diangkat, bukan minta diangkat, tapi sudah diangkat sebagai hadiah karena beliau jujur dan mampu menafsirkan mimpi, ya. Langsung diangkat sebagai pejabat. Bukan minta, ya kan? Karena disuruh milih. Terserah mau jadi apa, maka Nabi Yusuf melihat kemampuan dirinya di sisi mana. Nah, ternyata beliau memiliki keahlian sebagai bendahara negara, sehingga beliau memilih untuk menjadi bendahara negara sesuai dengan keahliannya. Kalau semacam ini enggak masalah. Sebagaimana kalau kita dipanggil sama presiden misalnya ya, sebagai tanda jasa dan menghormati pengabdian Anda, Anda kami angkat sebagai menteri ya. Nah, dalam kabinet apa ini? Kerja ya. Indonesia hebat ya. Terserah pengen jadi menteri apa. Oh ya. Lihat menteri ekonomi ya, gak ahli ekonomi. Pertahanan dan keamanan juga ahli. Nah, ya. Menteri sosial ya, gak pernah bakti sosial. Nah, ya. Lihat kelasuanya, dia jenggotnya. Menteri agama ya, Pak. Ya, ya sudah, kamu jadi menteri agama. Itu lain. Dengan orang yang kemudian mencalonkan diri, saya mampu jadi menteri agama, ya, pilih saya. Atau angkat saya jadi menteri, ya, nanti saya akan melakukan perubahan ini. Itu lain. Nah, itulah kasus yang menimpa Nabi Yusuf. Tapi yang namanya alul bid'ah itu biasa. Mereka memerintir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya sesuai dengan seleranya, ya. Sehingga dalilnya ialah Nabi Yusuf minta sebuah jabatan. Kenapa kok boleh? Ya, boleh-boleh saja Nabi Yusuf. Wah, tapi setelah dipelajari dengan seksama, enggak sebagaimana yang mereka maukan, ya. Itu namanya alul ahwa wal bid'ah. Suka cari-cari ayat atau cari-cari hadis yang mirip-mirip dengan keyakinan mereka. Kemudian poles-poles, hanya jadi polesan, ya. Nah, pakai dalil. Kamu punya dalil, aku juga punya dalil. Padahal sebetulnya dalil mereka itu ialah syubhah, ya, tak pantas sebagai dalil. Bahkan mungkin dalil yang membantah mereka sendiri, ya. Nah, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.